warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang sholat jamaah. Dan berikutnya kita akan membaca keterangan dari penulis Al-Mas'alatu Tsaniyah. Poin yang kedua, ketika ada orang yang masuk masjid dan sholat jamaah sudah selesai. Idza dakhala ar-rajulul masjida wa qad shalla. Apabila ada orang yang masuk masjid dan sholat jamaah sudah selesai, apakah dia wajib untuk sholat bersama jamaah yang telah mereka kerjakan ataukah tidak? La tajibu alaihi. Hal yajibu ayu salliya ma'al jama'ati. Saya ulang ya. Jika ada orang yang masuk masjid dan orang itu sudah selesai sholat, lalu setelah itu baru ada jamaah, apakah wajib bagi dia untuk sholat bersama jamaah yang baru ada? As-salat allati qad sallaha awalan. Untuk sholat yang sudah dia kerjakan sebelumnya. Sehingga kasus yang dibahas di sini adalah ada orang yang masuk masjid, masjidnya kosong. Lalu dia melaksanakan sholat, misalnya sholat duhur. Seusai sholat duhur, muadzin baru datang. Kemudian dia azan, jamaah kumpul, terus qomat. Apakah orang ini punya kewajiban untuk melaksanakan sholat jamaah yang baru saja dilakukan ini, padahal dia sudah mengerjakan sholat wajib? Penjelasannya di sini, la tajibu alaih. Dia tidak wajib untuk i'adatuha, untuk mengulanginya. Ma'al jamaah, melaksanakan jamaah bersama orang yang baru datang tadi. Wa innama yusannu lahu, namun dianjurkan baginya untuk mengikutinya. Wal ula fardun, wathaniyah nafilah. Salat pertama yang dia kerjakan, waqad shallah, dia tadi sudah salat, statusnya adalah salat wajib. Wathaniyah nafilah. Dan sholat yang kedua adalah sholat sunnah. Berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yu'akhiruna shalah?" Bagaimana yang akan kamu lakukan wahai Abu Dzar, jika kamu punya pemimpin yang suka mengakhirkan sholat? An waqtiha, menunda dari waktu yang tepat. Au yumitu nassalah an waqtiha, bahkan dia mematikan sholat dari waktunya, artinya menjauhkan sholat itu dari waktunya, diakhir-akhirkan. Qultu, kata Abu Dzar, fama ta'muruni, apa yang Anda perintahkan untukku ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi SAW. Dan kejadian ini nanti akan ada, ya. Apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini nanti akan terjadi setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa khalifah Bani Umayyah, di mana mereka suka menunda-nunda sholat, mengakhirkan sholat sampai mepet waktunya. Qala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, shalli sholata li waqtiha, silahkan kamu kerjakan sholat liwaktiha, tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Fa'in adraktaha ma'ahum fasalli. Kemudian jika kamu menjumpai mereka melaksanakan sholat jamaah, fasalli, maka kerjakanlah sholat bersama mereka. Fa'innaha laka na'afilah. Maka yang seperti ini akan menjadi pahala sholat sunnah bagimu. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, lirrajulaini alladaini i'tazala salatal jama'ah fil masjid. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dua orang yang mereka berada di luar masjid sehingga tidak melaksanakan jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang ini, "Idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah." Kalau kamu sudah sholat di perjalanan, lalu kamu tiba di masjid yang di situ dilaksanakan sholat jamaah, maka kerjakanlah sholat bersama mereka, karena sholat ini menjadi sholat sunnah bagi kalian. Baik. Kasus yang kedua ini, ya, kasus yang kedua ini penting ya. Karena saya perhatikan ada banyak orang yang melakukan pelanggaran di kasus yang kedua. Jadi ceritanya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat jamaah bersama para sahabat. Lalu seusai salam, beliau punya kebiasaan apa? Seusai salam menghadap ke arah jamaah. Seusai salam beliau menghadap ke arah jamaah. Kemudian beliau lihat di pojok itu kok ada dua orang yang duduk. Itu enggak mungkin kecuali dia enggak sholat berjamaah. Sehingga beliau perintahkan sahabat untuk memanggil dua orang itu. Akhirnya dua sahabat tadi dipanggil. Wahuma tar'udu. Dan mereka itu gemeteran. Kenapa? Takut dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahadihi minal mahabah. Dan ini termasuk di antara bentuk segan. Kepada orang yang soleh, orang yang bertakwa. Sehingga mereka berdua ini segan. Mereka berdua ini takut karena mau menghadap orang yang sangat soleh, seorang nabi. Sampai mereka itu gemeteran. Kemudian sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kenapa kamu tidak sholat bersama kami?" Lalu mereka menjawab, "Ya Rasulullah, qad sallaina fi rihalina." Tadi di perjalanan kami sudah sholat. Sehingga sebelum sampai di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wallahu alam, yang saya pahami dari hadis itu kejadiannya di Mekah. Dan itu bukan di Masjidil Haram, tapi di luar, di sebuah daerah tertentu. Kemudian ditanya sahabat ini, "Kenapa kalian tidak sholat bersama kami?" Mereka bilang, "Kami sudah sholat tadi di jalan." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah." Kalau kalian sudah sholat di perjalanan, lalu kalian tiba di masjid, dan masjid itu sholat jamaahnya belum selesai, maka bergabunglah. Karena status sholat ini adalah sunnah bagi kalian. Sehingga ada orang yang dia sedang sholat di gardu. Lalu ada tamu yang sudah jamak kosor. Kemudian tamu ini duduk di gardu. Gardu mitro ya, yang biasa dipakai syuting sumitro. Dia berada, orang ini sudah sholat tapi ikut duduk di situ. Padahal yang lain sedang sholat, maka harus ikut. Dan yang kedua ini sifatnya sholat sunnah. Atau kita misalnya sudah selesai sholat di masjid A, terus kita melakukan perjalanan ke masjid B. Sampai di masjid B mau kajian, ternyata sholat belum selesai. Pilihannya menjauh dari masjid dulu sampai sholat selesai. Atau yang kedua, Anda langsung ikut gabung sholat jamaah. Dan itu cukup sering terjadi di masyarakat kita. Tayyib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti ini agar kaum muslimin terjaga kesatuannya. Dan salah satu di antara hikmahnya adalah ketika seperti ini dilakukan, maka tidak akan memberikan kesan buruk di masyarakat. Sehingga kalau ada orang yang menilai, tuh coba lihat. Apa? itu yang lain sholat, dua orang itu jadi nggak sholat. Mungkin dia sedang mengkafirkan imamnya. Oh, malah muncul anggapan seperti itu. Dikiranya orang ini sedang mengkafirkan imamnya, makanya dia nggak mau sholat dengan imamnya. Itu muslim tuh, dia sedang nahdir imamnya, makanya dia nggak mau sholat dengan imamnya. Akhirnya bayangan orang yang melihat dari luar ada kesan seperti itu. Saya pernah sholat jamaah di sebuah bandara negeri kafir ya. Kemudian tiba-tiba ada ibu-ibu lihat. Ibu lihat terus dia komentar. Pakai bahasa sana, saya tidak ngerti. Nah alhamdulillah di deretan kami sholat, ada orang asli situ, sudah masuk Islam lama dan dia pinter bahasa Indonesia. Teman-teman yang lain panitia kajian gak ada yang paham. Karena cuman sayup-sayup. Terus dia bilang, saya itu mau ketawa tadi itu. Dengar komentar ibu-ibu yang ngelihat kita sholat. Terus dia komentar. Nah, mereka bilang apa? Ini kelompok muslim. Itu yang depan tuh bosnya itu. Jadi maksudnya imamnya ya. Yang depan tuh bosnya. Tayyip. Makanya Islam begitu menjaga seperti ini, karena bisa saja orang itu menilai perbuatan seorang muslim di saat dia berada di tempat tertentu dari pemandangan luar. Oh, situasinya kayak gini. Mereka langsung gampang saja menilai. Kita lanjutkan. Saya teringat satu pelajaran yang disampaikan oleh guru saya, Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Aris Munandar Hafizahullah Ta'ala, tentang hadis Abu Dzar, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan Abu Dzar, kalau kamu menjumpai imam yang mereka suka mengakhirkan sholat, dan itu terjadi pada Umara Bani Umayyah, jadi setiap sholat mesti di ujung, di ujung, di ujung. Ini dijadikan dalil untuk kasus yang kemarin terkait masalah penentuan waktu subuh. Jadi kalau kita berada di sebuah masjid yang sholat subuhnya cepat, sholat subuhnya cepat, dalam arti dia sudah komat sebelum waktu koreksi, karena di masyarakat kita kan ada dua pendapat ya tentang waktu subuh. Ada yang mengatakan bahwa waktu subuh yang ada di apa di jam atau di jadwal abadi itu kecepatan 10 menit. Dan ada yang mengatakan ini sudah benar. Sehingga muadzin mayoritas mereka adzan berdasarkan waktu itu. Begitu jam sudah bunyi, maka mereka adzan. Yang menurut sebagian yang lain itu kecepatan 10 menit. Nah, bagi sebagian kaum muslimin yang mereka meyakini bahwasanya itu kecepatan 10 menit, maka mereka ingin memastikan bahwa qomat di masjid ini harus 10 menit setelah adzan. Cuman yang jadi masalah kadang cukup mengerjakan sholat 2 rakaat langsung qomat, kurang dari 10 menit. Nah, kita yang meyakini ini kecepatan ragu nih. Sholat enggak. Maka kalau kita terapkan hadis Abu Dzar tadi, kasusnya adalah amir atau pemerintah mengakhirkan sholat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kerjakan sholat sendiri di awal. Nah nanti kalau sudah dilaksanakan jamaah ikut gabung dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Biar masyarakat enggak gerenengan. Biar masyarakat enggak ribut ya, kenapa kok dia enggak sholat jamaah. Ikut gabung. Nah, kita bisa lakukan ini. Kalau di masjid Anda enggak ada pilihan kecuali satu itu. Dan masyarakat akan memperhatikan rutinitas kita ke masjid. Kalau sholat subuh Anda alfa tiap sholat subuh, enggak pernah masuk, absen. Ada dua kemungkinan. Pertama, Anda sholat milih masjid yang lain. Yang kedua, Anda dianggap belum bangun. Dan dua-duanya suudzon. Intinya membuat ribut di masyarakat. Maka bisa Anda lakukan saran ini. Anda ikut gabung di masjid. Sholat dua rakaat dengan niat sholat sunnah. Karena Anda meyakini ini belum masuk waktu subuh. Baru 5 menit setelah adzan, kayaknya belum masuk waktu subuh. Anda sholat dua rakaat. Kemudian setelah itu nanti di rumah Anda ulangi lagi. Sebagai sholat subuhnya. Baik. Ini jika kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi. Saat di masjid Anda yakin ini belum masuk subuh. Kemudian yang kedua nanti ketika di rumah Anda sholat lagi. Karena sholat sebelum subuh tidak dilarang. Tapi kemudian ketika itu statusnya adalah bukan sholat subuh, maka Anda niatkan bukan untuk sholat subuh, tapi Anda niatkan sholat sunnah. Dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Kemudian nanti sampai rumah sholat lagi. Wallahu a'lam. Tapi kalau Anda yakin bahwasanya waktu sholat subuh yang ada di masyarakat itu sudah benar, maka Anda tidak perlu lakukan seperti ini. Ya, ikuti sholat sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, al-mas'alatu tsalitsah. Pembahasan yang ketiga. Aqallu ma tan'aqidu bihi al-jama'ah. Jumlah minimal di mana jamaah itu sah. Aqallu al-jama'ati itsnan bila khilaf. Jumlah jamaah minimal adalah 2 orang. Dan kata penulis bila khilaf. Ini dengan sepakat ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Malik Ibnul Huwairits. Saya ingatkan, sahabat Malik Ibnul Huwairits ini perawi hadis apa? Perawi hadis apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi hadis yang sangat ma'ruf, perawinya adalah Malik Ibnul Huwairits. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Malik Ibnul Huwairits ketika Malik mau meninggalkan Madinah, mau pulang. Jadi beliau bersama rombongannya datang ke Madinah, masuk Islam, belajar Islam selama sekian hari. Dan mereka masih muda-muda ya. Ya usia antara 20 sampai 30. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kayaknya mereka sudah pengin ketemu keluarganya, pengin pulang. Akhirnya mereka diizinkan untuk pulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza hadarat as-salatu fa'adzina tsumma uqima wal ya'ummakuma akbarukuma." Apabila waktu salat sudah datang, maka lakukanlah azan. Kemudian iqamati. Setelah itu yang paling senior jadilah imam. Yang paling senior di sisi usia. Kenapa? Karena mereka masuk Islam bareng dan mereka hafalan Qur'annya sama, pengetahuan sunnahnya juga sama, sehingga senioritasnya diukur berdasarkan usia. Nah, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan dhamir musanna, dhamir 2 orang, menunjukkan bahwa jumlah minimal jamaah adalah 2 orang. Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama, sebagaimana ini berlaku dalam jamaah, ini juga berlaku dalam jum'ah. Sebagaimana ini berlaku dalam jamaah, ini berlaku juga dalam sholat jum'ah. Sehingga berapa jum'atan minimal? 2. Menurut sebagian ulama. Yang satu muadzin dan orang yang iqamah, yang satu khatib. Sehingga ketika jum'atan, dia berkhutbah di depan, 1 orang. Titeni wahai fulan. Cuman 1 orang ini kayak privat gitu. Nah, ini pendapat sebagian ulama dan insyaallah ini pendapat yang cukup kuat karena jamaah dengan jumat itu secara fungsi sama, yaitu menjaga jamaah. Dan kalau cuma 2 orang selama jamaah itu sah, maka sah sebagai sholat jumat. Al-mas'alatu rabi'ah, Pembahasan yang keempat. Bima tudrikul jamaah. Kapan seseorang disebut telah mendapatkan sholat jamaah? Kapan seseorang disebut telah mendapatkan sholat jamaah? Tudrikul jamaah. Ini mungkin yang lebih tepat, tudrok ya. Bima tudrokul jama'atu. Kapan seseorang disebut telah mendapatkan jama'ah? Kapan jama'ah didapatkan? Tudrokul jama'atu bi'idraki rak'atin minas salah. Salat jama'ah bisa didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat salat. Sehingga kalau orang sudah mendapatkan satu rakaat salat, maka dia dianggap telah mendapatkan jama'ah itu. Wa man adraka ruku'a, dan siapa yang mendapatkan ruku' ghairu syakin, tanpa ragu. Adraka raka'ah, maka berarti dia mendapatkan satu rakaat. Watma'anna, kemudian dia tuma'nina, thumma taba'a, lalu dia mengikuti lanjutannya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendatangi salat dan kami sedang sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Wala ta'udduha syai'an, tapi jangan dihitung, karena baru cuman dapat sujud, jangan dihitung apa? Sebagai satu rakaat. Jamaah sedang sujud, kita ikut gabung langsung sujud. Tapi ini jangan dihitung. Ini tidak terhitung sebagai satu rakaat. Wa man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Sementara siapa yang mendapatkan satu rakaat, berarti dia telah mendapatkan salat itu. Tayyib. Sebelumnya ada dua hal yang perlu kita bedakan ya. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama adalah mendapatkan sholat jamaah. Yang kedua, mendapatkan pahala sholat jamaah. Mendapatkan sholatnya dengan mendapatkan pahalanya. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda ya. Kalau mendapatkan sholatnya, berarti dia dianggap telah mengikuti sholat jamaah itu. Kalau mendapatkan pahalanya, dia mendapatkan pahala dari sholat jamaah itu. Baik. Untuk mendapatkan pahala sholat jamaah, ini lebih longgar. Dalam arti, orang ketika masuk masjid, lalu dia sampai di masjid ternyata wajadanna saqad sallu, ternyata masyarakat sudah selesai sholat, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan sholat. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang ini. Nabi SAW pernah bersabda, kita bukakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudhu'a tsumma raha, fa wajada an-nasa qad sallu, a'tahu Allahu mithla ajri man sallaha aw hadaraha. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang berwudu dengan sempurna, lalu dia berangkat menuju masjid, ternyata dia jumpai masyarakat sudah selesai sholat, jamaah sudah selesai sholat, maka Allah tetap memberikan pahala kepada orang ini sebagaimana pahala orang yang mengerjakan jamaah, yang hadir jamaah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, dan Baihaqi. Sehingga ini menunjukkan keutamaan bagi orang yang dia tetap semangat hadir ke masjid meskipun telat. Tapi biasanya kita, wah izin malu, serampung kok teko. Serampung kek teko. Padahal kalau kita tetap ingin mendapatkan pahala sholat jamaah, berangkat. Sampai di masjid, di musholah, lo kok sudah selesai pak ya? Iya mas, sudah selesai. Tidak masalah. Kita masuk musholah, masuk masjid, dan sholat sendirian. Ya, sehingga misalnya, Anda secara perhitungan ini pasti kalau saya sampai di masjid sudah selesai. Karena Anda ke toilet dulu. Adzan, masuk toilet. Kemudian, lama di toilet ya. Lama, karena update status. Kemudian Anda begitu keluar toilet, sudah wudu, berangkat ke musala. Ah, ini pasti sudah telat dan selesai. Maka, Anda tetap berangkat. Insya Allah dapat pahala sholat jamaah. Namun, Anda tidak disebut mendapatkan sholat jamaah karena sudah selesai. Nah, yang disebut mendapatkan sholat jamaah itu yang dapat satu rokaat terakhir bersama imam, batas minimal. Dan minimalnya adalah dapat rukuknya imam, dia bisa tumakninah dengan rukuknya imam. Tayyib. Lebih besar mana pak pahalanya? Ya tentu yang mendapatkan sholat jamaah. Ini lebih besar pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang al-mas'alatul khamisah. Pembahasan yang kelima. May yu'dharu bitarkil jamaah. Orang yang diberi uzur sehingga dia boleh tidak sholat jamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa bagi para sahabat, hadir sholat jamaah itu salah satu di antara ciri mukmin. Dan sebaliknya tidak hadir sholat jamaah itu ciri munafik. Sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud. Di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan bahwa orang yang tidak sholat jamaah fahuwa munafikun maka mereka adalah orang yang statusnya munafik. Sehingga ketika ada orang yang tidak punya uzur tapi dia sholat di rumah, bagi para sahabat itu orang jelek. Munafikun ma'lumun nifak. Jelas-jelas munafik. Dan standar itu di zaman sekarang mungkin susah untuk kalau kita berlakukan. Ya. Kemarin mana? Nah, Nabi SAW mengatakan ini. Atsqalus salati 'alal munafikin salatul isya wal salatul fajr. Dan perkataan Ibnu Mas'ud nih, di sini kita menjumpai perkataan Ibnu Mas'ud. Saya ulang ya. Saya hapus dulu ini. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Sungguh aku teringat di masa silam, yaitu masa sahabat, tidak ada orang yang tidak sholat jamaah kecuali munafik yang jelas munafiknya. Masya Allah. Itu kalau di zaman kita ya bisa bikin keker di masyarakat. Kalau kemudian ada penilaian yang gak sholat ke masjid, munafik. Masya Allah ya. Padahal itu standar yang berlaku di zaman sahabat. Makanya di sini penulis menyebutkan, terus siapa yang dapat uzur sehingga dia boleh tidak sholat jamaah dan tidak disebut munafik? Yu'dharul muslimu bitarkil jama'ati fil ahwali taliyah. Seorang muslim bisa mendapatkan uzur untuk tidak jamaah karena beberapa kondisi berikut. Pertama, sakit. Sakit yang kondisinya itu dia masyakkah lau zahaba ilal jama'ah. Dia akan kesulitan kalau dia memaksakan diri untuk sholat jamaah. sehingga mungkin harus pakai akan, pakai apa, tongkat, harus pakai ini, repot, atau bahkan dia sakit kepala kalau harus menuju musala, menuju masjid, maka dia boleh tidak salat jamaah. Laisa 'alal a'ma harajun, wala 'alal a'raji harajun, wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa bagi orang yang buta, orang yang pincang, atau orang yang sakit untuk meninggalkan kewajiban jihad. Maka di saat yang sama mereka juga boleh untuk tidak keluar melaksanakan jamaah, tapi dia sholat di rumah. Dan Nabi SAW ketika beliau sakit, beliau tidak sholat di masjid. Takhallafa 'anil masjid. Dan itu di akhir hayat beliau. Karena berkali-kali beliau bangun gak sanggup, sehingga beliau sholat di rumah. Jamaah tetap dilakukan di masjid dengan Imam Abu Bakar. Di akhir hayat Nabi SAW. Waqala, dan beliau bersabda, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Walikauli Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Coba kita simak ulang perkataan Ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, walaqad ra'aituna. Aku teringat. Wa ma yatakhallafu anha. Tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah illa munafikun qad ulima nifakuhu au maridun, kecuali ada dua kemungkinan, dia munafik yang jelas munafiknya atau orang sakit. Bahkan Ibn Mas'ud dalam riwayat yang lain, ya, beliau teringat dulu ada orang yang dipapah oleh dua orang di sebelah kanan dan kirinya karena sakit. Tsumma yujlisanihi fi shaf, lalu didudukkan di shaf, sehingga si sakit ini tetap hadir sholat jamaah. Ya, tapi tentu saja ini bukan sakit yang menular ya. Kalau sakit menular atau dikhawatirkan membawa penyakit jadi karier, maka yang seperti ini di masyarakat kita tidak boleh ke masjid. Sehingga kalau di thermal gun, suhunya berapa? Thermal gun 39, silahkan pulang. Tidak apa-apa kok, saya nggak corona. Pokoknya tidak boleh, silahkan pulang. Nah ini Ibnu Mas'ud bilang, dulu ada dua orang yang dipapah, kemudian sakit, tetap dia datang ke masjid. Tidak bisa pak, silahkan pulang. Itu prokes. Ya, untuk khusus untuk masa pandemi ini ya. Kalau situasi sudah kembali normal, Anda yang sakit mau hadir jamaah silahkan. Kalau sekarang masyarakat sedang dalam kondisi waspada, sehingga siapa yang sakit tidak boleh berkerumun dengan siapapun. Yang kedua, al-mudafi'u ahadal akhbathain, sedang menahan dua keinginan untuk buang air, dua hajat. Au man bihadrati ta'amin muhtajin ilaih. Atau orang yang dia di hadapannya ada makanan yang sudah dihidangkan dan dia ingin makan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, tidak ada salat setelah makanan dihidangkan atau ketika makanan dihidangkan, dan tidak ada salat ketika menahan keinginan untuk buang hajat. Baik. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sebuah kaidah ya dalam masalah salat. Kaidah dalam masalah salat. Kaidahnya mengatakan begini. Memperhatikan kesempurnaan tata cara sholat itu lebih didahulukan dibandingkan memperhatikan kesempurnaan waktu sholat. Fardul kaifiyah kelihatan? Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti memperhatikan kesempurnaan dalam pelaksanaan sholat itu lebih didahulukan daripada memperhatikan waktu. Si A hadir sholat jamaah tepat waktu, sehingga ini dilakukan tepat waktu, di awal. Di perjalanan si A terhenti. Kenapa? Pingin buang air. Kalau dia tetap nekat berangkat, dia bisa sholat tepat waktu, tapi sambil ngampet. Sehingga ketika dia sholat, ya, sambil mukanya merah. Karena ngampet pingin buang air. Maka menyebabkan sholat yang dia kerjakan banyak terganggu. Kekhusyuannya hilang. Karena dia mikir, yang dipikirkan dalam sholat dari takbiratul ihram sampai salam, mikir mau buang air. Maka di posisi ini si A balik. Kemudian dia menunaikan hajatnya. Setelah selesai, dia baru sholat. Balik jamaah. Otomatis di sini telat. Bahkan mungkin 15 menit setelah masjid sudah bubar, setelah jamaah masjid bubar, dia baru datang. Otomatis dia telat. Tidak dapat jamaah dan tidak dapat awal waktu karena dia sudah telat. Tapi telatnya si A ini memperhatikan kaifiyah. Biar sholatnya bisa semakin apa? Sempurna. Maka itu lebih diutamakan daripada dia nekat, kemudian dia sholat di awal waktu, tapi sholatnya tidak sempurna. Tayyip. Demikian pula ketika makanan dihidangkan, dan dia ingin makan. Contohnya apa? Wah, orang yang lagi puasa. Kemudian dia buka bersama di masjid, lalu dikasih makanan-makanannya. Itu kondisi jamaah beda-beda. Kondisi jamaah beda-beda. Ada jamaah yang dia gak selera. Makan saat adzan maghrib itu gak selera. Sehingga dia cuma minum, lalu makan apa misalnya kurma, atau makan snack. Setelah itu sholat. Dia gak selera untuk makan besar, makan nasi ketika adzan maghrib. Sebagian yang lain, ya, sedokoh ya, karena dia masih rajin makan. Dokoh itu bahasa Indonesianya apa? Tidak ada, Pak ya. Karena dia masih rajin makan, akhirnya dia makan. Nah, kemudian orang seperti ini boleh enggak dipaksa? Wah, ora pantas mangan kok ning masjid liyane wis do salat. Ayo salat. Jangan, biarkan dia makan. Dia punya hak untuk makan. Dan kalau dia sholat, sementara dia kepikiran, wah, tadi menunya enak ya, sate, lontong, misalnya. Saya pengen makan, izin, malu dia. Yang lain sudah pada sholat, sunnah, qobliyah maghrib, saya mau makan, malu. Akhirnya apa? Dia cuma ngambil dikit, terus minum, ikut, sebagaimana yang lain. Kepikiran. Sate lontong, gitu ya. Kepikiran dalam sholatnya. Padahal makanan sudah dihidangkan di hadapannya. Nah ini gak bagus ya, gak gini. Makan dulu silahkan, dihabiskan silahkan. Kemudian nanti ikut sholat jamaah. Makanya takmir, dia perlu memperhatikan kondisi jamaahnya. Bisa jadi ada di antara jamaah karena dia buka puasa, lapar tentu, selera kembali kepada masing-masing orang. Nah bagi yang selera bisa jadi dia makan, beri kesempatan. Dan kalaupun sudah komat, lalu ada jamaah yang masih makan, tidak perlu dicela. Kenapa? Dia menunaikan hajatnya. Daripada nanti sholat mikir makan, lebih baik makan mikir sholat. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Baik, dan kita masih punya beberapa uzur yang lain. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaiz Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Premier School, unit kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama dua lantai, mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dengan kode bank 451, nomor rekening 74410499999. Untuk info donasi, hubungi 082-12345-7441. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Jika datang ke masjid, kita mengetahui bahwa imam tersebut bacaan Al-Fatihahnya terdapat kesalahan, apakah kita boleh sholat dengan imam kemudian mengulang lagi di rumah? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika kita ke masjid dan kita tahu imam itu bacaannya salah, salahnya imam dalam membaca Al-Fatihah ada dua ya. Ada salah yang menyebabkan perubahan makna dan itu bisa menyebabkan batalnya sholat makmum yang dia bisa membaca Fatihah dengan benar. Jadi salah baca itu disebut dengan lahan. Lahan ada dua, ada lahan jali, lahnun jaliyun. Kesalahan seperti ini adalah kesalahan yang mengubah makna, sehingga saat orang itu membaca terjadi perubahan makna karena saking parahnya salahnya. Untuk kasus lahnun jali, posisi makmum bagaimana? Posisi makmum ada dua. Pertama, makmum yang tidak bisa baca Fatihah. Misalnya di kampung, orang yang paling pintar baca Quran jadikan imam di kampung. Itu pun Masya Allah, kalau dibawa ke kota, mungkin jadi orang yang paling gak bisa baca Quran. Ya, terjadi perubahan huruf, hurufnya diubah semuanya ya. Tapi masyarakat di situ tidak lebih hebat dibandingkan dia, lebih parah lagi. Sehingga adanya tidak terdengar suara dengan baik, ya, atau huruf-hurufnya tergantikan, karena mereka bukan termasuk orang yang terbiasa membaca huruf Arab. Maka yang tidak bisa baca Fatihah, yang lebih parah dibandingkan kondisi imam, sholatnya sah. Yang kedua, bisa baca Fatihah dengan baik, dengan benar. Nah, untuk makmum yang bisa baca Fatihah dengan benar, ini sholatnya batal. Sehingga dia harus ngulangi ya. Dia harus ngulang. Wah, kalau gitu beruntung makmum yang tidak bisa baca Fatihah dengan benar. Nah, masa Anda pengen jadi seperti itu? Cuman kalau kebetulan, misalnya kita mampir di sebuah masjid, di pelosok-pelosok kampung, dapat kondisi jamaah seperti itu, maka Anda nanti ulangi sholatnya. Yang kedua, lahnun khafi. Lahnun khafi. Untuk lahnun khafi, berarti kebalikannya, tidak mengubah makna. Sehingga ketika dia salah, salahnya itu tidak sampai menyebabkan perubahan makna. Maka untuk yang kedua ini, sholat siapapun yang ada di belakangnya tetap sah. Baik, nah saya tidak tahu kasus Anda itu yang lahnun jali ataukah lahnun khafi. Nah sekarang kalau sudah tahu misalnya, itu adalah lahnun jali. Imam saya itu baca Fatihahnya ngawur. Jelas itu lahnun jali. Alhamdulillah, hamdulillahi rabbil alamin. Misalnya ya, hamdulillahi rabbil alamin. Jadi sampai kita itu yakin kayaknya ini jelas lah nun jali. Ngarrahmanirrahim. Sehingga semuanya berubah. Huruf-hurufnya berubah. Maka Anda jangan sholat di situ. Sehingga cari tempat sholat yang lain yang bacaan Fatihahnya lebih bagus. Atau Anda mendaftar jadi imam. Sehingga sampaikan kepada takmir, Pak, kalau saya diizinkan saya bisa bantu jadi imam. Mengingat bacaan imamnya Pak Imam, ya, bacaan Fatihahnya Pak Imam itu nampaknya memprihatinkan, ya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallahu. Apa Anda mau nanya di luar tema? Jadi saya melakukan akad wakaah sama teman untuk menjual barang. Tapi teman saya ini dia minta semacam jaminan dapat uang gitu ya, sekian juta. Nah, apakah boleh wakalah seperti ntar gitu ya? Jadi ada jaminan dulu di awal. Itu yang pertama. Bapak titip jual atau titip beli atau apa? Jadi saya menjualkan barangnya punya teman yang punya produk. Mbak menjualkan barangnya punya teman? Iya, gitu. Nah, cuman uang yang dari konsumen itu bisa ditampung dulu di anak gitu. Misalnya kalau seminggu apa itu dikasih ke teman anak gitu. Cuman sebagai jaminan. Silahkan kamu sebelum jualan simpan dulu dana besar sekian juta di teman anak. Baik. Ya. Yang kedua terkait dengan dropship. Jadi Anda menjualkan barang yang memang mudah di pasaran insya Allah gitu ya. Namun ada permintaan dari konsumen itu dia minta bayar COD gitu. Jadi di sini kasusnya ada dua. Di mana supplier apa dropshipper itu harus nalangin dulu bayar ke supplier baru dapat uangnya gitu ya, setelah barang sampai ke konsumen itu supplier baru kasih dana ke anak gitu. Nah itu yang pertama kasusnya. Yang kedua itu dropshipper tidak mesti nalangin gitu ya uangnya itu ke supplier. Jadi kata supplier nggak apa-apa kirim aja format untuk orderan nanti kami kasih ke konsumen dananya kan nanti COD-nya itu ke supplier. Jadi kalau udah nyampe nanti dikirim dari supplier ke dropshippernya gitu. Dropshipper dengan supplier nih hubungannya wakalah atau tidak? Enggak wakalah. Maksudnya apakah dia sudah dapat izin dari supplier untuk menjualkan? Enggak dapat izin. Baik. Iya. Ya itu aja sudah kalah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita bahas dulu terkait masalah akad jaminan. Jadi penjaminan apapun bentuknya, baik rahen, kafalah maupun dhamanah itu masuk dalam kategori akad tausiqat. Akad tausiqat. Dan akad tausiqat itu masuk dalam kategori akad ziyadah, akad tambahan. Dalam arti dia bisa saja ditambahkan ke semua akad. Bisa ditambahkan ke semua akad. Sehingga boleh menambahkan akad apapun dengan akad tausiqat. Karena secara umum akad itu bisa kita bagi, pembagian akad menurut masing-masing apa ulama yang membahas masalah muamalah itu beda-beda ya. Tapi saya pribadi menurut saya yang cocok ini. Jadi pembagian akad dilihat dari latar belakangnya, ada yang bentuknya muawadhat, ada yang bentuknya tabarruat, ada syarokah, dan satu lagi adalah tausikat. Empat ini. Ada banyak pembagian akad yang lain, tapi saya lebih condong pembagian empat ini. Nah, kemudian satu akad yang terakhir, yaitu akad tausikat, ini bisa digabungkan dengan akad yang lain. Bisa digabungkan ke akad syarokah, bisa pula digabungkan dengan akad tabaruat, atau ke mu'awadot. Untuk akad tausikat. Padahal belum tentu yang lain bisa digabungkan dengan akad yang lain. Belum tentu mu'awadot bisa digabungkan dengan tabaruat, bisa digabungkan dengan syarokah. Nabi SAW melarang akad utang digabung dengan jual beli. Beliau bersabda, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Sehingga utang dengan jual beli tidak boleh. Yang itu diterjemahkan dalam ma'ir syar'iyah, tidak boleh menggabungkan antara akad mu'awadot dengan akad utang. Dan lebih luas lagi, tidak boleh menggabungkan antara akad mu'awadot dengan tabarruat. Itu kaidah umum. Ya, meskipun nanti ada pengecualian, beberapa pengecualian. Sehingga tidak boleh, saya akan bantu kamu ngasih utang ke kamu, tapi dengan ketentuan kamu sewa rumah saya. Meskipun itu bukan jual beli, itu sewa menyewa, tidak boleh. Tapi kalau tausikot, boleh. Sehingga akad tausikot ini bisa digunakan, digabungkan dengan akad yang lain. Contoh tausikot gabung dengan mu'awadot. Misalnya jual beli kredit, minta jaminan. Baik, nah sekarang wakalah itu bisa nggak pakai tausikot? Bisa saja. Sehingga nanti kamu bisa jadi wakil kami dalam menjualkan, tapi syaratnya harus ada jaminan. Sah-sah saja. Sehingga model konsinyasi gitu, silakan dijualkan dulu. Nanti kamu harus ada jaminan. Deposit sekian, dan uang itu tidak akan kami pakai. Sifatnya hanya jaminan. Silahkan. Karena fungsi tausikot, dilihat dari fungsi, sifatnya hanya untuk memberikan jaminan kepercayaan. Sehingga tidak ada tujuan komersil. Maka tidak mempengaruhi akad-akad komersil di atasnya. Karena fungsi ini hanya untuk jaminan kepercayaan. Jaminan kepercayaan. Tidak ada fungsi komersil. Baik. Karena itu insya Allah, mengingat dia fungsinya adalah hanya untuk jaminan kepercayaan, tidak mempengaruhi kondisi komersil di atas. Sehingga akad kerjasama mudoroba bisa pakai tausikot. Akad sosial utang piutang bisa pakai tausikot, dan seterusnya. Kemudian untuk kasus COD tadi ya. Jadi dropshipper yang dia ada dua kemungkinan dapat izin, maka statusnya adalah wakil. Yang kedua tidak dapat izin, maka statusnya bukan wakil. Sehingga posisi dropshipper yang tidak dapat izin, kalau dia mau tetap praktek dropshipping, kalau dia harus tetap praktek dropshipping, maka dia harus melakukan skema salam. Dia harus melakukan skema salam. Meskipun salam di sini ulama beda pendapat antara Syafi'iyah dengan jumhur ulama, karena salamnya salam dalam waktu yang pendek yang disebut dengan salam hal. Kalau menurut pendapatnya Ustadz Arifin Badri, ini boleh. Menurut pendapat, dan ini sesuai dengan pendapat Syafi'iyah. Menurut pendapat Ustadz Irwandi, hukumnya dilarang, dan itu pendapat mazhab jumhur ulama. Baik. Jika dia tidak dapat izin. Nah, apalagi kalau pakai COD. Nah, COD itu tidak bisa disebut salam. Karena salam itu harus tunai dulu. Uangnya dulu tunai, baru barangnya menyusul. Wallahu a'lam. silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana posisi makmum yang benar Ustaz menurut syariat? Apakah di belakang imam atau mulai dari sebelah kanan imam? Ini soalnya di tempat saya itu Ustaz, kalau misalnya mulai menyusun shaf itu makmum diarahkan untuk mengisi dari sebelah kanan shaf Ustaz. Jadi dari sebelah kanan baru mulai ke tengah atau ke belakang imam. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana cara menyusun shaf yang benar, ada sebuah hadis ya yang menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis shufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka memberikan salawat bagi orang yang berada di sebelah kanan shaf. Karena itu, orang yang berada di sebelah kanan shaf, dia punya nilai keutamaan. Tayyib, namun hadis ini bukan dalil bahwa menyusun shaf adalah kanan dulu penuh, kemudian baru kiri. Karena nanti jadinya sholatnya tidak simetris. Ini misalnya masjid ya, ini imam. Imamnya di sini. Lalu kanan dulu penuh gitu ya. Ini kosong. Nah, jadinya enggak simetris. Ini posisi imam di sini. Kanan penuh, kiri kosong. Enggak simetris. Baik. Saya sebutkan keterangan Dr. Abdul Karim Al-Khudair. Beliau mengatakan tentang penjelasan apabila ada seorang muslim yang masuk masjid dan shaf belum sempurna dari dua sisi, maka mana yang lebih afdol, sebelah kanan, kiri, ataukah bagaimana? Beliau mengatakan mayaminus shufuf, berada di sebelah kanan shaf terdapat sisi keutamaan, yaitu hadis riwayat Abu Dawud, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis shufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka memberikan salawat bagi orang yang berada di sebelah kanan shaf. Karena itu apabila ada orang yang masuk masjid, kondisinya seperti yang Anda ceritakan, yaitu shaf kanan dan kiri belum sempurna, artinya belum sampai mentok tembok. Sehingga shaf kanan masih ada yang kosong, shaf kiri masih ada yang kosong. Belum sampai mentok tembok. Kanan ada sekian, kiri ada sekian. Ini tembok masih di sini. Masih ada yang kosong. Belum sampai mentok tembok. Lam yaktamil minal janibain. Yang samping kanan kirinya belum sampai penuh. Fa'alaihi ayyasifa fil janib al-ayman. Idza lam yakun an-naqsu zahiran fil janib al-aysar. Maka dia silahkan mengambil sisi kiri. Dengan ketentuan. Jika. Di posisi sisi, saya ulang, dia ambil posisi kanan dengan ketentuan jika di posisi sisi kiri tidak begitu jauh selisihnya. Jika di posisi kiri tidak begitu jauh selisihnya. Wa illa fatawassatal imamu huwal afsal. Karena pada asalnya imam itu berada di tengah. Pada asalnya imam itu berada di tengah. Wa yabqa anna al-hirsa 'ala as-saffil aym as-saffil awwal wa yamin as-saffi 'ala ma waradat bihi an-nususu afdal. Sementara yang afdal bagi orang yang mau datang dan dia melihat kanan kirinya masih kosong, maka yang lebih afdal dia serong ke kanan. Selama di sini tidak terlalu tidak terlalu jauh selisihnya. Tapi kalau jauh selisihnya, ini hampir penuh ya, tinggal satu orang, yang ini baru cuman sekian. Yang di sebelah kiri hanya sampai di sini. Ini terlalu jauh selisihnya. Maka Anda imbangkan. Karena pada asalnya imam itu ditaruh di tengah. Sehingga nyusun shaf yang tepat adalah imam ditaruh di tengah. Bukan imam ditaruh di sebelah pinggir. Kecuali jika masjidnya tidak simetris. Masjid tidak simetris bagaimana? Masjid tidak simetris itu ketika bangunan masjid, tapi shafnya miring-miring gini. Nah, imamnya di sini. Sudah jelas nggak bisa simetris. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus kita lakukan jika kita terlambat dalam gerakan sholat ketika sholat berjamaah? Sebagai contoh, ketika imam sudah berdiri dari rukuk, sedangkan kita belum rukuk, dikarenakan tertutup hijab atau suara imam yang terlalu kecil, tiba-tiba kita mendengar sami Allahu liman hamidah. Sebaiknya apa yang kita lakukan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, apabila Anda belum rukuk tadi, belum rukuk, ternyata imam sudah selesai rukuk, sehingga karena suara lirih tertutup hijab bagi ibu-ibu, sholat di belakang. Ditambah lagi di luar masjid ada molen bunyi, wah, ada truk bunyi sehingga bising ya. Lalu kita nggak dengar, sayup-sayup terdengar sami Allahu liman hamidah, padahal Anda di posisi masih berdiri, maka nggak boleh. Sisan aja sami Allahu liman hamidah. Kalau seperti ini yang dilakukan, batal sholatnya. Kenapa? Karena meninggalkan rukun. Sehingga Anda harus rukuk dan tetap harus tumaknina. Allahu Akbar, tumaknina. Sami Allahu liman hamidah. Meskipun imam sudah sujud saat Anda rukuk, tapi Anda harus ikuti alur itu. Karena tidak boleh meninggalkan rukun dalam sholat. Meskipun di sini ada ketinggalan, Anda kejar semampunya, tapi tidak boleh meninggalkan tumaknina. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Jombang. Saya mau bertanya. Karena alasan pekerjaan, saya kadang sering menunda jamaah. Tapi saya kadang mengajak rekan kerja untuk ke masjid jamaah, meski sudah telat waktunya. Apakah saya tetap dapat pahala jamaah? Apakah syarat wajib jamaah itu harus terdengar azan? Karena saya hanya mengetahui dari alarm HP saja. Karena azan jarang terdengar, mungkin terdengar sayup-sayup saja. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Jika posisi Anda berada di perusahaan ya, dan di situ ada masjid perusahaan yang sholatnya bergantian, karena tidak cukup jika bareng-bareng, atau jam 11:30 sudah masuk duhur, apalagi Jombang, Jogja jam berapa? 12 kurang 20, mungkin di Jombang 10 menit lebih awal. Sehingga sudah adzan 11:30, tapi Anda nggak dengar. Anda hanya melihat dari alarm jam Anda. Tapi istirahatnya perusahaan jam 12. Maka insya Allah Anda lebih baik sholat jamaah duhurnya jam 12. Agar tidak mengurangi hak perusahaan yang itu menjadi kewajiban karyawan. Di saat yang sama, Anda tetap bisa melakukan sholat jamaah bersama rekan-rekan yang lain. Tayyip. Ini ada pembahasan ya. Di beberapa universitas Islam, terkadang ditetapkan jam sholatnya untuk duhur jam 12. Dalam rangka untuk menyamakan agar nanti istirahatnya bareng jam 12. Kemudian, mana yang lebih afdol? Sholat sendirian, tapi di awal waktu 11:30, nggak ada temannya. Ataukah menunda, kemudian nanti bisa jamaah di jam 12. Yang lebih afdol, yang kedua. Karena kalau Anda sholat di awal waktu, Anda sendirian. Dan sholat Anda tidak lebih sempurna, karena sendirian. Namun kalau Anda tunda,